yang ku punya hanyalah hati yang setia tulus padamu. Tapi cintaku padamu luar biasa. Mari aku bali arep nepati janji, tak jalo kowe ra ngapusi. Lunga ku wingi amung golek rejeki, tak buktekke kowe ojo beto ati. Wis seprene suwene aku lungo ninggal kowe, ato paran yomong tinggo kowe. Aku lilo ato oma ato wong tuo, demi kowe ben supaya tetep mulio. Tresna ku ra bakal ilang senajan ato paranku, setiaku karo kowe tekan matiku. Aku lungo ra ngilang nanging merko kahanan, aku ora ngapusi bakal tak perjuangkan. Mikir masa depan karo golek modal, tinggo sesuk rapi duduk di pelaminan. Muka Gusti ngijabai aku kuwi dadi siji, bakal urip bebrayan ojo wedi kelangan. Aku ning sandingmu ngancani uripmu, mergo yo mung kuwi sing gawe seneng ati. Wis seprene suwene aku lungo ninggal kuwi, aduh parah. Tresnoku merko wong tuamu ora setuju. Kadung nyawang riko ambi wong liya. selali. Andi mendulang suara petire. Ipiara te bumi, yo sing piso lali. Cinta tak akan terganti. sangkala meniup bumi. Dan apa salah diriku selalu merindukanmu, memikirkanmu di setiap desah nafasku. Apa kau tahu hidupku untukmu? Jika dirimu memang terlahir untukku, akan ku jaga hingga ku mati. Jika cintamu memang tercipta untukku, selalu ku jaga cinta suci ku. Saiki sewang-sewangan di so parah mong siji hang pengen song sampai kakak ison nganan doi pernikahan Igin dengan laki-laki baik yang telah Igin pilih, Mas Ahmad. Igin berharap doa, restu, dan ridho dari ayah dan mama akan menjadi bekal terbentuknya keluarga kami yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Amin. Anakku, telah datang hari bahagia untukmu. Ayah dan mamamu telah memaafkan segala kesalahan dan kehilafanmu. Ayah doakan semoga hidupmu senantiasa rukuni, damai, sejahtera, dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesanding yo mung karo nimas atiku mung kanggo nimas natian akeh papalang ngalangi dalan katresnan iku pancen dalan supaya tresno iki saya kawinkan Anda dengan anak kandung saya yang bernama Dwi Gina Farida dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Dwi Gina Farida binti Bapak Hasan Sutomo dengan seperangkat alat sholat, uang tunai 1 juta rupiah dibayar tunai. Nimas ora ono aku bakalan nangis. Umpomo kowe ro rasane opo sing tak rasake, mestine kowe ngerti. Ibarate ngombe kopi rasa paite nakei, paite janjimu ngelarani ati. Sesekrasane sayang ngelarani, ojo ngene carane. Aku wis tulus jaga rasa tresnoku, malah digawe jatuh di akhir penantianku. Tapi kau dusun pungkiri welas iki sampe mati saiki malah oseng direstui isun tau loro ati tapi loro nune sing koyo ketiki Welas riko wis suloyo kawitan isun riko sayang sayang pungkase riko gawe kelaran mestine pengen sun sing meleh riko sun ketun sing manut omong bakal sun rasakno nyatane pahit hang isun tompo piale kena piae isun yang wong tuwe tim yang riko gawe atine sun loro piale nerimo oh sun ikhlas nerimo ketun ison kenal Riko. kabeh mung sandiwara. Hansun karno yo mung ambiriko, tapi yo kelen dinyaning takdir hangisano. Mantan kembali. masa baru, pacar menghilang cari yang baru. Ojo ngoso cilik hatimu, masih banyak di luar yang menunggumu. Hidup kudu dinikmati, jangan sampai kamu frustasi. Opo maneh sampai stres diri gara-gara mengharap mantan kembali. Tuku ketan ning rapatan, balikan ning mantan, podo karo mangan jangan ngetan. Tuku ketan ning rapatan, balikan ning mantan, podo karo mangan jangan ngetan. Opo wis rapayu, opo wis ralaku, sampai-sampai kowe bundel pikir. Sing ira piyaka koyo ketika yang song songgo. Sing lilo nyawang. sayangku, hapus senyum matamu, cintamu tak direstui ibuku. Ikhlas no, masih loro hatimu, percaya sentara saat no podo. Cintaku dan cintamu untuk menjadi satu.